تفسير كلمة التوحيد Kita telah lewati kemarin pembahasan yang pertama. Beliau mengingatkan bahwa orang-orang kufar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menyembah Allah tapi juga menyembah yang lainnya. Makanya dikatakan musyrik. Walaupun mereka meyakini tentang Allah dalam masalah rububiyahnya. Baik. Tapi ketika mereka tidak mengesakan Allah dalam peribadatan, maka tetap dicap mereka sebagai kufar, musyrikin dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu taala walakinnal amra tsani huwallazi kaffarahum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa annahum lam yashhadu lillahi bi tauhidil uluhiyyah wa tauhidir rububiyyah. Akan tetapi perkara yang kedua, walladzi kaffarahum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum, inilah yang menjadikan mereka dikafirkan dan dihalalkan darah dan harta mereka, yaitu annahum lam yashhadu lillahi bi tauhidil uluhiyah, bahwa mereka tidak mempersaksikan untuk Allah Subhanahu wa taala tauhid uluhiyah, yakni mereka tidak mengatakan la ilaha illallah. وتوحيد الربوبية لأن هذا هو المطلوب الشرف كتاب ليورجني لأن هذا هو المطلوب هو توحيد الألوهية karena inilah yang dituntut, inilah yang diharapkan dari mereka, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tauhid uluhiyah, yakni hanya Allah yang mereka sembah. Itu yang diinginkan dari mereka, bahwa mereka tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ai ifradullah bil ibadah. Ini yang mereka tidak mau. Mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Ibadah kepada Allah, ibadah juga ya kepada yang lainnya. Walisal matlud ifradullah bi tauhid rububiyyah faqat. Bukan yang dituntut bahwa tauhid rububiyah saja, yakni meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemilik, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Bukan cuma itu. Itu memang yang harus menjadi keyakinan kita. Tapi bukan cuma itu. Karena kalau cuma itu, orang musyrikin di zaman Rasulullah juga meyakini keyakinan itu. Barakallahu fiikum. Masih ada yang perlu mereka perbaiki, yakni tauhid uluhiyah. Semua yang mereka sembah harus mereka buang, mereka tinggalkan, mereka tolak, mereka ingkari. Dan hanya Allah yang boleh mereka sembah. Barakallahu fiikum. La budda min al-amrayn. Harus dua-duanya, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. La budda min tauhid rububiyah wa huwa mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Harus kita yakini tentang ketauhidan Allah dalam masalah rububiyahnya. Dan ini mengharuskan kita untuk mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyahnya. Kalau kita sudah meyakini Allah sebagai pencipta, tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah berarti makhluk. Semua dicipta oleh Allah, semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, semua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya. Ini harus menjadi keyakinan kita. Lah kalau kita sudah meyakini, terus kalau kita menyembah selain Allah, berarti kita menyembah sesama apa? Sesama makhluk. Barakallahu fiik. Apapun dan bagaimanapun dia, tetap dia lemah. Tidak berhak untuk diibadahi. Makanya dikatakan apa? Mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Mengharuskan, lazim, mesti. Ketika Anda sudah yakin Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik segala sesuatu, Allah pengatur alam semesta ini, Allah yang beri rezeki, Allah menghidupkan mematikan dan seterusnya, berarti tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan mustalzimun li tauhidil uluhiyah. Wala budda min tauhidil uluhiyah, dan harus. Barakallahu fiikum. harus Anda mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyah. Kapan Anda tidak mau, ya kafir, musyrik. Wahuwa mutadhamminun li tauhidir rububiyah. Dan kalau Anda sudah mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, berarti di sana sudah terkandung tauhid rububiyah. La yanfaqu ba'duhuma 'an ba'd. Tidak boleh terlepas, tidak boleh berpisah dua ketauhidan ini. Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah mengharuskan Anda mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyahnya. Tauhid uluhiyah mutadhamminun li tauhidi ar-rububiyah. Tauhid uluhiyah ini mengandung ketauhidan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dipisah antara keduanya. Barakallahu fiikum. Wa huwa alla yud'a wa la yurja illa Allah wahdahu la syarika lah. Baik. Bagaimana dan apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah alla yud'a wa la yurja. Tidak ada yang boleh kita seru, kita berdoa kepadanya, kita berharap illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarika lahu. Jadi semua ibadah tidak ada yang boleh Anda serahkan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda mau istighatsah, Anda mau isti'anah, Anda mau doa, Anda berharap, Anda tawakul dan segala sesuatunya hanya boleh Anda serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan Anda serahkan kepada selain Allah, berarti Anda telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Anda telah melakukan kesyirikan apapun namanya. Barakallahu fiik. Ayat wa tauhidul uluhiyah yatadammanu jami'al ibadat. Baik, fala yusrafu li ghairillah azza wa jalla minha syai'. Tauhidul uluhiyah mengandungi semua ibadah-ibadah. Dan ibadah itu ya bukan cuma rukuk sujud ketika kita melakukan salat, bukan. Jadi kullu ma yuhibbuhullah wa yardah min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan dan perbuatan yang lahir dan batin, itu ibadah. Barakallahu fikum. Maka jangan pernah Anda melakukannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fala yusrafu li ghairillah azza wa jalla minha syai. Maka ibadah-ibadah ini jangan pernah diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah Anda berdoa kepada selain Allah. Jangan pernah Anda tawakal kepada selain Allah. Jangan pernah Anda istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu huwal mustahiqqu laha. Kenapa tidak boleh kita berdoa, tidak boleh tawakal, tidak boleh rajat, tidak boleh istighatsah kecuali hanya kepada Allah? Li'annahu huwal mustahiqqu laha. Karena dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang lainnya. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa innahu musyrikun. Maka barang siapa yang mengarahkan, menyerahkan sebagian di antara ibadah-ibadah tadi itu kepada selain Allah, fa innahu musyrik. Maka dia telah menjadi musyrik. Walau kana yaqulu la ilaha illallah. Walaupun dia mengatakan la ilaha illallah. Bahkan ribuan kali dalam sehari mungkin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau kenyataannya dia melakukan kesyirikan, dia tetap musyrik. Tidak ada manfaatnya la ilaha illallah untuk dia. Balau kana ya'budullaha bi anwa'i minal ibadat. Bahkan walaupun dia menghambakan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah, salat kepada Allah, barakallahu, puasa rajin, haji berkali-kali, umrah apalagi, dan seterusnya, sering bersedekah, apalagi zakat, Tapi kalau dia melakukan peribadatan kepada selain Allah juga, dia datang ke kuburan wali fulan meminta, ya wali fulan tolong saya disembuhkan dari penyakit saya yang sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Ya wali fulan tolong usaha saya dilancarkan. Ya wali fulan tolong. Ini punya doa. Dia telah beribadah kepada wali fulan tersebut. Subhanallah. Walaupun dia sholat, walaupun dia haji, walaupun dia sama seperti musyrikin di zaman Rasulullah, mereka juga haji, mereka juga umrah, mereka juga puasa, mereka juga bersedekah. Baik. Banyak dari kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Banyak ibadah-ibadah yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka juga menyembah yang lainnya, maka dicap sebagai musyrik. Barakallahu fikum. Yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah Anda hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada yang lain. Baik. Madama lam yukhlis lillahi biha kullaha falaysa bimuslim. Ketika seorang walaupun dia menyembah Allah, walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun haji, tapi kalau dia tidak memurnikan agama ini, ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semuanya, maka bukanlah dia sebagai seorang muslim. Walaupun dia ngaku muslim. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala wala yustaghatsu bighairihi wala yuzbah lighairihi wala yunzar lighairihi wala li malikin muqarrabin wala nabiyyin mursal faman istaghatha bighairihi faqad kafar waman dhabaha lighairihi faqad kafar waman nadhara lighairihi faqad kafar wa ashbahu dhalik. Tidak boleh istighatha kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang orang-orang bernazar, ini biasanya satu paket ini. Istighatsah, menyembelih, nazar. Sebelum dia berangkat untuk tujuannya, dia datang ke kuburan wali fulan. Kemudian dia mengatakan, "Ya wali fulan, saya sebentar lagi akan berangkat. Aku bernazar, jika sekiranya aku selamat kembali ke kampung halaman, maka aku akan datang ke sini untuk menyembelih 2 ekor kambing. Coba. Sudah bernazar. Berdoa, bernazar, kemudian apa? Menyembelih nantinya. Baik. Tidak boleh segala, tidak boleh menyembelih untuk selain Allah, tidak boleh bernazar kepada selain Allah. La li malakin muqarrabin wala nabiyyin mursal. Tidak untuk nabi, tidak untuk malaikat yang didekatkan dan tidak pula nabi yang diutus. Faman istaghatha bi ghairihi faqad kafar. Maka barang siapa istighatha kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kafir. Dia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wa man dhabaha li ghairillahi faqad kafar. Dan barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, baik, ta'zimun wa ta'abbudan faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Wa man nadhara li ghairillahi faqad kafar, dan barang siapa yang bernazar untuk selain Allah, maka sungguh telah dia kafir. Wa asbahu dzalika, dan yang lain. Asyarf ay man fa'ala dzalika. Kata beliau, barang siapa yang melakukan ini, melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bernazar, menyembelih, istighatsah, man fa'ala dzalika fa innahu yakfur, walaupun dia, barang siapa yang melakukan itu, maka dia telah kafir. Walau kana yaqulu la ilaha illallah, walaupun dia mengulang-ulangi la ilaha illallah, li'annahu lam yuhaqqiqha fa huwa mutanaqid. Kenapa tidak ada manfaatnya untuk dia la ilaha illallah? Karena dia tidak mempraktekkan dan menjalankan keharusan la ilaha illallah. Fa huwa mutanaqid, dia adalah orang yang bertolak belakang dengan dirinya dan pernyataannya. Pernyataannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian buktinya dalam kenyataan dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yadhbahu li ghairi Allah? Bagaimana bisa dia mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya, terus perbuatannya menyembelih, menghambakan diri kepada selain Allah? Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yastaghiithu bi ghairi Allah? Bagaimana bisa lisannya dia mengatakan la ilaha illallah, ternyata perbuatannya dia istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minal amwat, dari orang yang telah mati ratusan tahun, wal ghaibin, atau orang-orang yang tidak ada. Tidak ada di hadapannya. Ya, cuma mungkin dalam keyakinannya dia ada di sekitarnya atau di mana ke. Ya, mereka yakini bahwa wali-wali ini bisa datang seketika ketika disebut namanya. Sekejap dia datang untuk memberikan pertolongan dan bantuan. La haula wala quwata illa billah. Baik. Wa yastaghiithuna bi ghairi Allahi minal amwat wal ghaibin wal jinni wal syayatin, atau minta pertolongan kepada jin dan syayatin. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yanzuru li ghairi Allah? Bagaimana bisa dia mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya, ternyata perbuatannya bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia datang ke kuburan wali fulan dan bernazar, ya wali fulan, kalau saya berhasil dalam usaha saya ini, maka saya akan datang ke sini menyembelih. Barakallahu fikum. Dalam menyembelih seekor sapi atau seekor kambing. Tapi sembelihan ini haram hukumnya. Dan haram untuk dimakan. Barakallahu fikum. Ini termasuk dalam kategori wa madzubiha 'alan nusub. Barakallahu fikum. Walaupun dibacakan bismillah pada saat penyembelihannya, karena disembelih untuk patung berhala atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la illallah. Hadza tanaqud. Ini adalah perkara yang bertolak belakang. Anda mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, ternyata perbuatannya dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah taala wa tamamu hadha an ta'rifa anna al-musyrikin alladhina qatalhum rasulullah kanu yad'una as-salihin. Untuk lebih sempurnanya pembahasan kita ini, Anda harus tahu, Anda harus mengerti, annal musyrikin alladziina qatalahum rasulullah, bahwa orang-orang musyrikin dahulu kala yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu yad'una shalihin, mereka menyembah orang-orang saleh. Misal al-malaikat. Baik. Malaikat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sungguh sangat saleh. Ada yang menyembah malaikat diperangi oleh Rasulullah. Baik. Wa Isa wa ummi. Baik. Menyembah Isa dan ibunya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Nasara. Wa Uzair. Uzair orang saleh yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Yahudi diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairihi minal awliya, dan yang lainnya dari para wali. Fakafaru bihada, maka mereka kafir dengan apa? Penyembahan kepada orang-orang saleh ini atau makhluk-makhluk yang saleh ini. Barakallahu fiik. Malaikat makhluk yang saleh, Isa, ibunya, Uzair, dan yang lainnya dari kalangan para awliya, para wali. Barakallahu kafaru biha, kafaru bihada, mereka kafir dengan perbuatan ini, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma iqrarhim bi anna Allah Subhanahu wal khaliqur raziqul mudabbir, walaupun mereka tetap mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, dan sebagai pengatur semesta alam ini. Asyarah al musyrikun al awwaluna laysu kulluhum ya'buduna al asnam, karena ini syubhatnya mereka. Oh, di zaman dahulu itu orang-orang menyembah patung berhala. Kita yang kita minta orang-orang saleh, orang-orang hidup. La tahsaban alladziina qutilu fii sabiilillahi amwaata bal ahya. Dia bawakan ayat ini. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Maka dikatakan musyrikun di zaman dahulu kala, laisu kulluhum ya'budun al-asnam. Tidak semua mereka menyembah berhala, patung. Fahum mutafarriquna fi ibadatihim. Musyrikun di zaman Rasulullah, mereka bermacam-macam ibadahnya dan yang mereka sembah. Faminhum ya'budul asnam, di antara mereka ada yang menyembah patung berhala. Wa minhum ya'budul malaika, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum ya'budul anbiya, di antara mereka ada yang menyembah nabi. Wa minhum ya'budus salihin. Baik. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Siapa mereka-mereka ini? Waddan yaghuth ya'uq dan nasra. Orang-orang saleh, ulama dahulunya. Di zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Orang-orang saleh yang disembah. Baik. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qatalahum kullahum wa la yufarriqu bainahum. Dan Rasulullah memerangi mereka semua, mencap mereka kufar, musyrikin semuanya. Dan tidak membeda-bedakan. Wa lam yakul ma uqatil illa alladziina ya'budul asnam. Rasulullah tidak mengatakan aku tidak memerangi kecuali orang-orang yang menyembah berhala. Baik, wa yatrukul ladina ya'buduna uzairan, dan Rasulullah meninggalkan orang-orang yang menyembah Uzair. Wa ya'buduna al-masih, dan meninggalkan orang-orang yang menyembah al-masih. Wa ya'buduna salihin. Ma farraqa bainahumur rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak membeda-bedakan semuanya. Semuanya kufar, semuanya musyrikin. Ya walaupun ahlul kitab lebih menonjol, lebih populer penamaannya sebagai ahlul kitab. Wa illa mereka musyrikun. Orang-orang Yahudi, orang Nasara menduakan Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Orang Yahudi menyembah Allah, menyembah juga Uzair. Orang Nasara menyembah Allah, juga menyembah Isa dan ibunya. Barakallahu fiikum. Orang-orang musyrikin menyembah siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala, ada juga menyembah berbagai macam, ada yang menyembah patung berhala, menyembah orang saleh. Ada yang menyembah malaikat. Subhanallah. Ma farraqa bainahum ar-rasul wa ha'ula al-kuburiyuna al-yawma yaquluna. Dan mereka sekarang ini, para kuburiyun, para penyembah kubur, dikit-dikit kuburan, dikit-dikit kuburan. Yaquluna asy-syirku ibadatul asnam. Mereka mengatakan bahwa syirik itu adalah menyembah berhala. Itu definisi syirik menurut mereka. Walladzina ya'budul malaikata walladzina ya'budul masiha al-masiha walladzina ya'buduna uzairan walladzina ya'buduna awliya as-salihin lam yufarriq bainahum li'annahu laysa bainakum farqun bil haqiqati. Baik. Walladzina ya'budul malaikata walladzina ya'budul masiha, dan adapun orang-orang yang menyembah malaikat, menyembah al-masih, dan yang menyembah Uzair, walladzina yabudul awliya wassalihin, dan yang menyembah para wali dan salih, lam yufarriq bainahum. Barakallahu fikum. Mereka tidak bisa membedakan. Li'annahu laysa bainahum farqun bil haqiqah. Karena mereka pada hakikatnya tidak memiliki apa? Pembeda. Wala haula wa quwwata illa billah. Baik. Mereka mengatakan yang kita mintai adalah orang soleh. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam. Apakah begitu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita tengok lagi. Kita kembali ulang ke asal. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan mencontohkan untuk istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in? Baik. La haula quwwata illa billah. Aini barakallahu fikum. Insyaallah semakin jelas. Baik. Apa makna la ilaha illallah yang kita ucapkan? Tidak sembarangan barakallahu fikum. Baik. Semakin yakin kita dengan makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehingga kita tahu konsekuensi dari la ilaha illallah. Banyak syubhat, termasuk syubhatnya ini orang-orang kuburiyun. Mereka mengatakan, ya yang mereka musyrikin dulu itu penyembah berhala. Kita bukan berhala. Subhanallah. Jawabannya, di zaman Rasulullah bukan cuma berhala yang mereka sembah. Menyembah orang saleh, para anbiya. Tapi dianggap semuanya musyrikin. Muncul lagi syubhatnya nanti. Ya kamu, oh, mereka tidak syahadat, kita syahadat. Mereka tidak syahadat karena mereka sangat paham tentang makna la ilaha illallah, konsekuensinya. Yang mereka tidak mau lakukan itu artinya tidak mereka melakukan syahadat. Mereka tidak mau mengucapkannya. Karena mereka tahu konsekuensi keharusan la ilaha illallah itu. Subhanallah. Dijawab pula bahwa ketika orang tidak melakukan keharusan la ilaha illallah bahkan melakukan pembatalnya, ya batal. Sama seperti wudu. Anda boleh melakukan sholat setelah Anda wudu, tapi ketika batal wudu Anda, maka Anda harus memperbaiki, memperbaharui ulang wudunya. Sama dengan syahadat. Syahadat ada pembatal-pembatalnya. Kapan dilakukan pembatalnya, maka tidak akan ada barakallahu fikum manfaat untuknya. Baik. La haula quwwata illa billah. Orang-orang munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita lewati. Baik, syahadat. Tapi tidak ada manfaat untuknya syahadat yang dia ucapkan. Karena dia selama itu juga melakukan pembatalnya. Barakallahu fiik. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.